padanya. Jika aku suka, jatuh cinta kepadanya. Ya cinta yang pertama, dia yang bisa membuat aku merasa deg-degan. Bantu bisikkan.